بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan القدرية كان كثير منهم لا يعطلون الصفات. Orang-orang Qadariyah dahulu banyak di antara mereka tidaklah meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wal mu'tazilatu akhadhu min al jahmiyati ta'til as-sifati. Sementara orang-orang Mu'tazilah mereka mengambil dari orang-orang Jahmiyah peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Thumma jatama'at hadihil makhazi fil mu'tazilatil mutaakhirina. Kemudian keburukan-keburukan ini berkumpul pada orang-orang Mu'tazilah belakangan. Dammu ila dalalihim mas'alata inkaril qadari. Mereka orang-orang Mu'tazilah belakangan menambahkan kepada kesesatan mereka permasalahan pengingkaran takdir. Bal hadza taghalghala fir rawafidhi wa fil khawariji waz zaidiyyati wal iyad billahi. Bahkan hal ini, yaitu pengingkaran terhadap takdir, masuk pula di dalam orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Zaidiyah wal'iyadu billah. Asyahidu intinya adalah annahu ma baqiyat firqatun qadariyatun. Ma baqiyat firqatu qadariyatin au mu'tazilatin mustaqillatin. Bahwasanya tidak ada lagi golongan Qadariyah atau Mu'tazilah yang berdiri sendiri. Fa inna ahlal bid'i dammu ila bid'il mu'tazilati wal jahmiyati dammu ilaiha madhhabal qadari. Karena sesungguhnya para ahlul bid'ah mereka menambahkan kepada kebid'ahan-kebid'ahan Mu'tazilah dan Jahmiyah, yaitu peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka tambahkan kepadanya madhab pengingkaran terhadap takdir. Fatajidul kharijiyya yadummu ila khurujihi wa fikrihil khariji yadummu ilaihil madhhab al jahmiyyah li'tizaliyya. Sehingga engkau dapati orang yang berpemahaman khawarij, ia menambahkan kepada pemahaman khawarijnya dan pemikiran khawarijnya, ia tambahkan kepadanya madhab Jahmiyah Mu'tazilah, yaitu peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa yadhummu ilayhima madhhab al-qadariyati, dan ia, orang yang berpemahaman khawarij tersebut, menambahkan kepada keduanya, yaitu madhab khawarij dan madhab Jahmiyah Mu'tazilah, ia tambahkan kepada keduanya madhab Qadariyah, yaitu pengingkaran terhadap takdir. Wa tajidu ar-rafidiyya dhamma ta'til as-sifati wa inkar al-qadari ila rafdihi wal 'iyadhu billahi. Dan engkau mendapati orang-orang Syiah Rafidhah, dan engkau mendapati orang yang berpemahaman Syiah Rafidhah, ia menambahkan peniadaan sifat-sifat Allah dan pengingkaran terhadap takdir, ia menambahkannya kepada pemahaman Syiah Rafidhahnya. Wal'iyadhu billah. Wa ma tu'raful ana firqatun tusamma bil qadariyati takhlu min hadhihi dhalalati. Dan tidak diketahui sekarang ini golongan yang disebut dengan qadariyah yang kosong dari kesesatan-kesesatan ini. Maka ahlul bid'ah, ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullah, mereka kumpulkan pada mereka berbagai macam kesesatan. Terkadang mereka kumpulkan pada mereka madhab Jahmiyah Mu'tazilah dengan madhab Qadariyah. Terkadang mereka kumpulkan pada mereka madhab Khawarij dan madhab Jahmiyah Mu'tazilah, dan demikian seterusnya. Qala li anna hadhihi al-asma'a muhdathatun ahdathaha ahlul bid'i. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena sesungguhnya nama-nama ini adalah perkara yang baru yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah. Ala kulli halin yuridul musannifu an yakuna as-salafiyyu hadharan wa mumayyizan. Bagaimanapun juga al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ingin agar seorang salafi waspada dan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa yu'arrifu 'alamati ahli al-bid'i min al-jahmiyyati wal-mu'tazilati wal-qadariyyati wal-khawariji war-rawafidhi. Dan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memberitahukan tanda-tanda ahlul bid'ah, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij dan Syiah Rafidhah. Yu'arrifuhum bimithli hadhil asya'i. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala memberitahukan kepada kaum muslimin semisal perkara-perkara ini. Hatta yahdharahum, hatta yuhadzirahum wa yuhadzira dalalahum, dalam rangka memperingatkan dari mereka dan memperingatkan dari kesesatan-kesesatan mereka. Wa qawluhu inna hadhihi al-asma'a muhdatsatun, dan ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan sesungguhnya nama-nama ini baru, Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya, fi'lan ia muhdatsatun, tentu saja nama-nama tersebut baru. Lakin ma adhunnu anna al-qadariya yaqulu ana qadariyun wal mu'taziliya yaqulu ana mu'taziliyun wal rafidhiya yaqulu ana rafidhiyun. Akan tetapi tidaklah aku menduga bahwa orang yang berpemahaman qadariyah akan mengatakan aku adalah orang yang berpemahaman qadariyah. Tidak pula orang yang berpemahaman mu'tazilah akan mengatakan aku berpemahaman mu'tazilah. Tidak pula orang yang berpemahaman syiah rafidah akan mengatakan aku berpemahaman syiah rafidah. Lakin hadhan nafyu la yanfa'uhum, akan tetapi peniadaan ini tidak bermanfaat bagi mereka. Li'anna hadhihi awsafuhum haqqan wa in kanat muhdatsatan fahiya awsafuhum wa tantabiqu 'alayhim fi'lan. Karena sesungguhnya nama-nama ini, Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah, adalah benar-benar sifat-sifat mereka. Meskipun nama-nama ini baru, namun ia adalah sifat-sifat mereka, sesuai bagi mereka. Walihada huwa yusammihim jahmiyatan warwafidha wa khawarija. Karena inilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebut mereka sebagai orang-orang Jahmiyah, orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij. Wa yusammihim ghairuhu bihadhihi al-asma'i allati tumayyizuhum 'an ahli sunnati wal jahmiyati. Dan selain Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebut mereka dengan nama-nama ini yang membedakan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahiya fi'lan muhdathatun wa ma'aniha ahdathaha Ahlul Ahwa'i wala syakka. Maka tentu saja nama-nama tersebut baru dan makna-maknanya dimunculkan oleh para pengikut hawa nafsu tanpa ada keraguan sedikit pun. Su'alun, pertanyaan. Man huwa imamul musyabbihati wa hal lahum manhajun ma'rufun kal mu'attilati wal mu'awwilati أم أنهم أفراد قليلون. Pertanyaan, siapakah imam musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, apakah mereka memiliki manhaj yang dikenal, diketahui seperti orang-orang mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah dan orang-orang mu'awwilah yang merubah dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah, atau mereka hanyalah segelintir orang saja? Al-jawabu jawabannya, la, ma na'riful ana firqatan tusamma bil musyabbihati. Tidak, kami tidak mengetahui sekarang sebuah golongan yang disebut dengan orang-orang musyabbihah. Kanal musyabbihatu rawafidho, ru'usar rawafidhi. Dahulu orang-orang musyabbihah, yaitu yang menyerupakan Allah dengan makhluk, adalah orang-orang Syiah Rafidah. Tokoh-tokoh orang-orang Syiah Rafidah. Wa dhahiru anna aslal musyabbihati muqatilu Ibnu Sulaimana kana zamilan lil Jahmi bin Safwana. Dan yang nampak adalah bahwa pencetus asal orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah Muqatil bin Sulaiman. Dahulu dia adalah teman dari Al-Jahm bin Safwan, dedengkotnya Jahmiyah. Washtaraku fi ma'rikatin ma'al khawariji wa hadha ma yustaghrabu. Dan mereka, yaitu Muqatil bin Sulaiman dan Al-Jahm bin Safwan, bergabung di dalam peperangan bersama orang-orang Khawarij. Dan ini adalah perkara yang aneh. Ra'sut ta'tili wat tashbihi jama'athumul bid'atu wal khuruju ala a'immatil muslimina. Dedengkot ta'til, yaitu Jahm bin Safwan, dan dedengkot tashbih, yaitu Muqatil bin Sulaiman, mengumpulkan mereka kebid'ahan dan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Thumma warada hadat tashbihu anir rawafidhi. Kemudian datang penyerupaan Allah dengan makhluk ini dari orang-orang Syiah Rafidhah. Ar-Rawafidhu kana indahum tashbihun. Orang-orang Syiah Rafidhah dahulu, pada mereka terdapat pemahaman tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Thumman harofar rawafidhu anit tashbihi ilat ta'tili. Kemudian orang-orang Syiah Rafidah berpindah dari penyerupaan Allah dengan makhluk kepada peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Min bid'atin ila bid'atin akbaha minha. Mereka berpindah dari suatu kebid'ahan kepada kebid'ahan yang lain yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Fa inna tashbiha dalalun wa kufrun wa la syakka walakin at-ta'tila ashaddu kufran minhu. Karena sesungguhnya tashbih merupakan, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk, ini merupakan kesesatan dan kekafiran tanpa ada keraguan. Akan tetapi ta'til, peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala, lebih kafir daripada penyerupaan Allah dengan makhluk. Su'alun, pertanyaan. Mal farku bainal mu'tazilati wal mufawwidati? Apa perbedaan antara orang-orang mu'tazilah dan orang-orang mufawwidah? Al-jawabu, jawabannya. Sebelum kita baca jawaban Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, perlu kiranya ana sampaikan bahwa orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah Ta'ala, namun mereka meniadakan seluruh sifat Allah Ta'ala. Adapun orang-orang Mufawwidah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, namun mereka mengatakan, kami tidak tahu apa makna sifat-sifat Allah tersebut. Kami serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Al-jawabu, jawabannya. Al-farqu bainahuma wadihun. Perbedaan antara Mu'tazilah dengan Mufawwidah jelas. Al-Mu'tazilatu wal-Jahmiyatu mu'attilatun wa ta'tiluhum wadihun. Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan peniadaan mereka tersebut jelas. Wal mufawwidatu la yuzhiruna ta'tila wa fil waqti nafsihi la yuthbituna ma'ani as-sifati lillahi azza wa jalla. Sedangkan orang-orang mufawwidah, mereka tidak menampakkan peniadaan sifat-sifat Allah. Dan pada waktu yang sama, mereka, orang-orang mufawwidah, tidak menetapkan makna-makna sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Mithlul Asy'ariyah, seperti orang-orang Asy'ariyah. Al-Asy'ariyatu 'indahum tafwidun. Orang-orang Asy'ariyah, pada mereka terdapat pemahaman tafwid, yaitu menyerahkan makna sifat kepada Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, kami tidak tahu, misalnya, makna wajah Allah, kami tidak tahu maksudnya apa. Kami serahkan kepada Allah maknanya. Wa yansibuna tafwidahum ila ahli sunnati wal jama'ati. Dan mereka menisbahkan tafwid mereka kepada ahli sunnah wal jama'ah. Yaquluna hadha huwa madhhabu ahli sunnati. mereka mengatakan bahwa tafwid ini menyerahkan makna sifat kepada Allah, ini adalah madhab Ahlus Sunnah. Wahasya Ahlus Sunnati min dhalika, dan tidak mungkin betapa jauhnya Ahlus Sunnah dari madhab tersebut. At-tafwidu an ta'tiya ila hadhihi sifati wa taqula Allahu a'lamu bima'naha. Tafwid adalah engkau mendatangi sifat-sifat Allah ini dan mengatakan wallahu a'lam apa makna sifat-sifat ini. Al-istiwa'u wal-wajhu wa al-istiwa'a al-istiwa'i wal-wajhi wal-yadaini wal-nuzuli wal-maji'i wal-rida wal-ghadabi wa ghairi dhalika min sifatillahi thabitati fil kitabi wa sunnati la na'rifu ma'naha nakilu ma'naha ilallahi. Istiwa, wajah, dua tangan, turun, datang, ridho, marah, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam Alkitab dan Sunnah, kami tidak mengetahui maknanya. Kami serahkan maknanya kepada Allah. Demikian kata orang-orang mufawwidah. Ya'ni la yuthbitunaha lillahi azza wa jalla wa yaz'umuna anna hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati wa huwa laysa madhhaba ahli sunnati wal jama'ati wa hashahum. Yaitu mereka orang-orang mufawwidah tidak menetapkan makna sifat-sifat tersebut bagi Allah Azza wa Jal, dan mereka menyangka bahwa ini adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal ini yaitu tafwid menyerahkan makna sifat kepada Allah, ini bukan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan betapa jauhnya mereka dari madhab tersebut. Ahlus sunnah wal jama'ati yu'minuna bihaqa'iqi hadihil asya'i. Ahlus sunnah wal jama'ah mengimani hakikat-hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Wa annaha thabitatun lillahi azza wa jalla alal wajhil la'iqi bihi, dan bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut ditetapkan bagi Allah Azza wa Jal dalam bentuk yang layak baginya. Walakin yanfuna ilmahum bil kayfiyyati, akan tetapi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah meniadakan ilmu mereka tentang kaifiyah, seperti apa sifat-sifat tersebut. Fal kaifiyatu la ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Maka seperti apa sifat-sifat Allah tersebut? Seperti apa wajah Allah, seperti apa tangan Allah, seperti apa dua mata Allah, seperti apa turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, ini tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.